Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-allamat ibn al-qayyim rahimahullah. Wa faslul khitab. An yuqala al-haqqu fi majmu'il qawlayni. Fakullun minhuma ba'dul haqqi was-sawab. Ba'dul haqqi was-sawab fi majmu'ihima. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslul khitab, ringkas pembahasan adalah bahwa kebenaran ada pada kumpulan dua pendapat itu. Fakullun minhuma ba'dul haq, masing-masingnya memiliki sebagian kebenaran. Masing-masingnya memiliki sebagian kebenaran. Berarti mana yang benar? Yang benar kalau dikumpulkan dua-duanya. Kalau ini saja, ada sebagian kebenaran. Kalau itu saja, ada sebagian kebenaran. Kalau dikumpulkan, itulah. As-sawab. Tentang apa ini? Tentang makna as-salam. Apa pendapat pertama? Nah, Allah atas sekalian. As-salam, huwallah. Karena sebutkan dalam hadis, innallaha huwassalam. Allah lah as-salam. Berarti assalamualaikum adalah Allah alaikum. Allah yang memiliki sifat salam atas sekalian. Sedangkan yang kedua, maknanya masdar. Di mana salam, semoga keselamatan atas sekalian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang benar dua-duanya. Digabungkan kedua-duanya. Memang maknanya ini dan itu. Karena demikianlah kehebatan kalimat salam. Sehingga sungguh sangat picik kalau diganti dengan selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Sempit sekali. Yang tadinya luas, sangat luasnya, Allah lah atas kalian, berarti kalian akan dibela, didukung oleh Allah SWT, dilindungi lah akhirnya. Itu luas sekali maknanya. Sedangkan selamat pagi, selamatnya cuma pagi saja. Itu pun masih belum membahas tentang yang lain. Dari mana? Selamat. Wa innama yatabayyan dhalika biqa'idah wa hiya anna haqq man da'a Allah bi asma'ihi al-husna an yas'ala fi kulli matlubin wa yatawassal bil ism al-muqtada lidhalika al-matlub al-munasib li husulihi hatta inna da'i mutashaffi'un ila Allah ta'ala mutawassilun ilayhi bih. Sesungguhnya atau innama yatabayyan, hanya saja akan menjadi jelas dengan kaidah. Apa kaidahnya? Bukankah termasuk haknya orang yang berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia, semestinya untuk meminta di dalam setiap permintaan dengan tawassul. Bitawassul. Ya tawassul bil ism al-muqtada lidzalik. Bukankah yang paling pantas adalah bertawasul dengan namanya yang berkait. Meminta ampun kepada Allah, maka kita katakan innakal ghafurur rahim. Karena engkau maha pengampun. Meminta rizki dengan memanggil ya razzaq urzuqni. Memanggil wahai maha pemberi rizki. Atau meminta kebaikan-kebaikan dengan menyatakan engkaulah yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Hada min haqqid da'i. Sepantasnya bagi seorang da'i yang berdoa kepada Allah untuk memanggilnya dengan nama yang berkait. Sedangkan ketika berdoa keselamatan, maka panggillah nama yang berkait. Siapa nama yang berkait bagi Allah Ta'ala tentang keselamatan? As-salam. Di'annahu huwassalam. Memintanya apa? Mintanya keselamatan. Maka kedua-duanya. Kaidah ini menjadikan Ibnu Qayyim berkata, berarti yang benar kedua-duanya. Meminta keselamatan dengan memanggil nama as-salam. Ya'ni yatawassal bil ismil muqtada lidhalikal matlub al-munasib. Lihusulihi hatta inna da'iya mutashafi'un ilallah. Hingga seorang da'i meminta atau meminta syafaat, menggenapkan permintaannya kepada Allah Ta'ala dengan panggilannya. Mutawassilun ilaih, bertawassul dengan namanya. Fa'idha qala, Rabbi gfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku, terimalah taubatku. Maka dipanggil, innaka anta tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengampun. Cocok. Faqad sa'ala amraini, dia telah meminta dua perkara. Wa tawassal ilaihi bismain, dan bertawassul dengan dua nama dari nama-namanya. Muqtadiyaini lihusuli matlubihi, yang kedua-duanya, kedua nama tadi, konsekuensinya akan didapat apa yang dimintanya. Minta ampunan mengingat Allah Maha Pengampun, meminta taubat karena Allah Maha Penerima Taubat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa qad sa'alahu ma yad'u bihi. Rasulullah SAW pernah berkata pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau meminta diajarkan bagaimana berdoa. Qul, kata Rasulullah SAW, ucapkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada Abu Bakar. Pertama, ya Allah, sungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan banyak kezaliman. Wa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ini sudah memuji Allah dengan sifatnya Maha Pengampun. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dua sifat, al-muqtadiyaini, yang kedua-duanya berkait dengan rahmat dan ampunan yang dimintanya. Fal maqamu lamma kana maqama talab as-salamah, maka pada kalimat assalamu alaikum, karena maqamnya, kedudukannya sedang meminta keselamatan. Allati hiya ahammu 'inda ar-rajul, karena sesuatu keselamatan adalah yang paling penting bagi seseorang. Jangan berkata, kalau perempuan, jangan berkata begitu. Karena maknanya, bukan masalah dakar atau unsa. Innahu ghairu murad. Ar-rajula huna ghairu murad. Tetapi maknanya, hiya ahammu indar rajul. Artinya dia yang paling penting dari seseorang. Ata bilafziha bisigat ismin min asma'illahi wa huwa salam. Maka didatangkan lafadznya dalam bentuk nama Allah, min asma'illah, yaitu nama as-salam. Tetapi yang dimaksud adalah meminta salam. Alladzi tutlab minhu as-salamah, fatadammana lafdhu salami ma'nayain, maka terkandung di dalamnya makna salam itu dua, zikrullah wa tsani talabus salamah. Zikrullah wa huwa as-salam, dan talabus salamah, wa huwa al-maqsudu bis-salam, wa huwa maqsudul muslim, itulah maksudnya seorang muslim. Wa qad tadammana salamun alaikum isman, dan telah terkandung dalam kalimat salamun alaikum nama, dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabus salamah minhu, dan juga meminta selamatan daripadanya. Fata'ammal hadhil fa'idah, maka pahamilah fa'idah ini. Demikian ucapan Ibnu Qayyim di dalam Fawaid, atau lebih tepatnya Bada'i'ul Fawaid. Wa haqiqatuhu al-bara'ah wal-khalas wal-najah min syururi wal uyub. Hakikat dari makna keselamatan adalah bersih, jernih, terbebas, selamat dari berbagai macam syurur wal uyub. Dari segala macam kejelekan-kejelekan dan kekurangan-kekurangan. Wa ala hadzal ma'na taduru tasarifuhu. Dan terhadap atau di poros makna inilah beredar semua tasrifnya. Kalian tasrifkan kalimat itu, maka berkisarnya di situ. Makna khalas, yakni selesai, terbebas dari apa yang sudah mengikatnya. Wal bara'ah atau najah, keselamatan dari segala aib, kejelekan dan uyub. Tapi Islam, bukankah Islam itu dari tasrifnya salam? Iya. Apa kaitannya dengan keselamatan? Orang yang masuk Islam selamat dari ancaman kekekalan dalam api neraka. Walaupun terancam dengan ancaman-ancaman azab karena dosa-dosa, tetapi dia masih muslim, masih dia mendapatkan salamah min khulud finnar. Famin dalika qawluka sallamakallah. Sallamakallah. Wa minhu du'a'ul mu'min 'ala as-sirat. Demikian pula doanya seorang mukmin di atas sirat, Rabbi sallim sallim. Rabbi sallim sallim. Selamatkan, selamatkan. Wa minhu salima syai'u li fulan. Ai khalasa lahu wahdahu. Tayib, sering kali kita mendengar kalimat salima. Istalama. Terjemahannya menerima, bukan selamat. Katanya semua tasrifnya berkait dengan keselamatan. Bukan keselamatan saja, tiga kalimat. Keselamatan, khalas, terbebas dari sesuatu. Bara'ah, lepas dari sesuatu. Karena setiap sesuatu yang sudah sampai kepada pemiliknya, berarti dia sudah terbebas. Dan dia sudah selamat sampai tujuan. Ini punyamu. Oh ya, terima kasih. Aku sudah salamtu. Salamtu. Aku terima. Mengapa? Karena ini sudah sampai padaku dan sudah selamat. Sampai tujuan. Wa hakadha. Semuanya berkait dengan ini. Yajuru ala hadzal ma'na. Qala ta'ala daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin. Allah memberikan permisalan seseorang yang dibeli secara urunan dan seseorang salaman lirajulin, hanya milik satu orang. Hal yastawiyani masalah, apakah sama? Ini budak diberi dengan urunan, sehingga siapa tuannya? Tuannya ini sama ini. Semuanya nyuruh dan dia mau taati semuanya. Tidak mungkin. Akan susah. Ini bilang bangun. Yang ini bilang duduk. Mau apa kamu? Berangkat. Yang ini jangan. Susah. Mutasyakisun. Ada satu lagi budak. Salaman lirajulin. Apa makna salaman lirajulin? Kembali ke makna tadi. Khalus. Murni punya dia. Yani bari min ghairihi, lepas dari yang lainnya, hanya punya satu orang. Itu juga disebut dengan kalimat salam. Salaman li rajulin. Ay khalusan lahu wahdahu, yani murni hanya miliknya. La yamlikuhu ma'ahu ghairuhu. Tabarra min milkil ghair. Lepas dari kepemilikan yang lainnya. Minhu as-silm biddul har. Juga ada tasrif dari salam adalah as-silmu. Dikasrahkan di sin dan disukunkan di lam. Maknanya perdamaian. Tadinya perang, berhenti perang, kemudian membuat satu keputusan bersama, kemudian selesai urusan perang. Selesai urusan perang. Masalahnya as-silmu. Mengapa dikatakan as-silmu? Apakah kaitannya dengan masalah keselamatan? Lianna kulla wahidin minal mutaharibain yukhlusu wa yaslam min adal akhar. Karena masing-masing dari dua golongan yang berperang tadi, masing-masingnya selamat dan tidak mengganggu yang lainnya. Artinya yakhlus atau bersih, selamat dari berbagai macam gangguan-gangguan yang lain, sudah tidak saling mengganggu lagi. Walihada buniya fihi alal mufa'alah, oleh karena itu bisa dibangun dengan wazan musalamah, dengan wazan mufa'alah, saling memberikan keselamatan. Maka disebut juga as-silm dengan bahasa lain al-musalamah. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Mislul musyarakah. Baik, masih ada lagi contohnya. As-salim. Apa maknanya salim? Juga dari tasrif yang sama. Dari tasrif yang sama dengan as-salam. Sin, lam, dan mim. Muminhu al-qalbus salim. Di antaranya kalimat al-qalbus salim, hati yang salim. Wa huwa an-naqiyyu min ad-daghal wal-'ayb. Al-qalbus salim adalah hati yang bersih, selamat, enggak ada gangguan, enggak ada kotoran, enggak ada daghal. Daghal itu kotoran-kotoran dosa dan kekufuran. Wal-'ayb, enggak ada aib-aib. Maka semua tasrif dari sin, lam, dan mim mesti berkait dengan makna al-khalas, dengan makna bara'ah, dan dengan makna najah. Wa haqiqatuhu alladhi qad sallama lillahi wahdahu. Hakikat al-qalbus salim adalah orang yang sudah menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, khalisan liwajhihi, murni hanya untuk Allah. Fa khallasa min ad-daghal asy-syirki wa ghillihi, maka hatinya bersih dari kotoran syirik dan dari kotoran kedengkian. Wa daghli dzunub, dan kotoran dosa-dosa. Wal mukhalafat, dan kotoran penyimpangan-penyimpangan. Bal huwal mustaqimu ala sidqi hubbihi, bahkan dia lurus di atas kejujuran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni muamalatihi, dan bagusnya muamalahnya. Wa hadha huwa alladhi dhamina lahu an-najah min adzabihi, maka dialah yang dijamin dengan keselamatan dari azabnya. Al-fawzu bikaramatihi, dan dia akan mendapatkan kemenangan dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-qalbu salim, hati yang salim. Apa tadi makna salimah? Pertama, bara'ah, terbebas. Hati yang terbebas dari kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, kejelekan-kejelekan, ila akhirih. Khalis, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Najah, hati yang akan selamat najah nanti yaumul qiyamah. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka kalimat salim beredarnya pada tiga makna ini tadi. Baik. Barakallahu fikum. Wa minhu ukhidha al-islam. Wa minhu, dari situ juga diambil kata Islam. Fa innahu min hadhihi al-maddah. Kalimat Islam juga diambil dari kata yang sama. Madahnya al-Islam dari sin, lam, dan mim. Itu madahnya. Li'annahul istislamu wal inqiyadu lillah. Karena Islam maknanya adalah berserah diri, artinya menyerahkan dirinya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Khalas atau ikhlas. Khalis. Wal inqiyad lillah wa takhallus min syawa'ibish syirk. Yaitu yang bersih dari segala macam kejelekan-kejelekan syirik. Fasalima li rabbihi wa khalasa lahu, maka dia murni untuk Rabbnya dan hanya untuk Rabbnya. Kal abdil ladzi sallama li maulah, seperti seorang budak yang menyerahkan dirinya kepada tuannya dan berkata, aku milikmu, silakan kau perintahkan aku dengan apa yang kau mau. Itu juga sama. Ya Rabbi, inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk ila akhirih. Itu al-istislam. Karena murni khalisan lillah, diserahkan untuk Allah secara murni dan bersih, selamat dari segala macam kesyirikan-kesyirikan, dan akan mendapatkan keselamatan dengan masuk Islam. Mengapa? Karena dia selamat dari ancaman kekekalan di dalam azab. Laisa fihi syuraka mutasyakisun, artinya diserahkan pada Allah satu-satunya, tidak ada padanya syuraka mutasyakisun, enggak ada tuan-tuan yang banyak yang saling berebut, enggak ada. Walihada daraba subhanahu hadainil mathalainil muslim, oleh karena itu Allah SWT memberikan dua permisalan tersebut terhadap seorang muslim yang khalis li rabbihi walil musyrik bihi. Allah sebutkan dua tadi sebagai permisalan muslim dan permisalan orang yang musyrik. Apa permisalannya? Yang tadi, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun, orang yang dimiliki banyak tuan-tuan, tuan-tuannya memilikinya secara urunan. Bagaimana keadaannya? Yang kedua, rajulan salaman li rajulin, satu budak yang murni untuk satu orang. Mana yang lebih susah? Ini gambaran seorang muslim, yang tadi gambaran seorang musyrik. Intaha mulakhasan. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan al-bid'ah barakallahu fikum. Ada dua keadaan. Kalau di kesendirian antum, maka kalian melihatnya dengan kacamata takdir. Kasihan mereka. Mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Tetapi ketika kalian di dalam pembicaraan kalian depan umum dalam keadaan dakwah kalian, maka jangan membuat kesalahpahaman. Kalau kamu di depan masalah, adapun si fulan rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa kada, apalagi doa yang seperti itu, orang akan melihat, oh, betapa mulianya orang itu. Dan kemudian akan membuat fitnah pada sebagian besar orang awal. Berarti engkau tidak hikmah. Engkau tidak hikmah. Barakallahu fikum. Sehingga keadaannya ini dan itu. Kalau aslu al-hukum dalam keadaan dia belum kafir, maka masih diharapkan. Selama dia tidak kafir, kecuali kalau memang ahli bid'ahnya yang mukafirah, maka dilarang kita mendoakannya. La taqum fihi abadan, jangan kau berdiri di hadapannya selama-lamanya. Atau bahkan dalam ayat in tastaghfir lahum 70 marrah, walaupun kau mintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah gak akan ampuni. Baik. Assalamualaikum.